Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi yunawwiru bihil qulub wa yunajjiha bihi an kulli syub. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, 'alimus syahadati wal ghuyub. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'abidana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammad al-habib al-mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala min hajihim sar ila yawmil wujuhi baina yadaika ya karim ya ghaffar. Amma ba'd. Para hadirat sekalian, para syaraif, para ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita sekalian pada saat ini sehat wal afiat, dapat berkenan untuk melangkahkan langkah-langkah kita ke majlis yang penuh barakah ini insyaallah, yang mana setiap langkah kita, kita mengharap kepada Allah ridhonya, kita mengharap kepada Allah ampunannya, kita mengharap kepada Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami mengumumkan kepada para hadirat sekalian bahwa kemarin Al-Fakir memberitahukan kepada Habib Segap tentang majlis ini dan beliau bersedia untuk hadir, tetapi beliau ternyata sudah mulai 3 hari yang lalu itu dalam keadaan sakit dan kemarin masih dipaksakan untuk hadir. Adapun hari ini beliau meminta maaf kepada para hadir sekalian karena beliau pergi ke dokter dan merasa tidak mampu untuk menghadirinya, maka dari itu memohon maaf kepada para hadirat sekalian. Dan insyaallah kita bacakan Fatihah biniyati syifa khususnya kepada Ustaz Segap dan umumnya kepada orang-orang yang sakit, di antara saudara-saudara hadirat, anak-anak kita atau istri kita, suami kita, atau daripada keluarga kita dan umat Nabi Muhammad ajma'in. Semoga mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Al-Fatihah biniyati syifa. Allahumma isfi marad Ustaz Segap bin Hasan Baharun, isfi anta syafi wa afi anta muafi, fa syifa'a ila syifa'u syifa'an la yuwadiru sakaman wala alama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah jami'a li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Di majlis ini kami akan membacakan daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Bidayatul Hidayah ini artinya yaitu permulaan daripada hidayat, yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama daripada ulama-ulama kita yang kita unggulkan, yang kita banggakan. Bahkan ini satu ulama ini adalah seorang ulama yang pernah dibanggakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para anbiya wal mursalin. Disebutkan di dalam suatu cerita bahwa seorang ulama yang bernama Abil Hasan Asy-Syaburi, beliau ini seringkali bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita hidup di dunia ini tidak diluputkan, tidak diwafatkan oleh Allah kecuali pernah kita memandang Nabi Muhammad, pernah kita bermimpi Nabi Muhammad, ya Rabbal Alamin. Semoga kita tidak diharamkan dari memandang Nabi Muhammad sebelum ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaghadah." Barang siapa yang pernah melihat aku di dalam tidurnya, maka niscaya dia akan melihat aku secara nyata, secara tidak tidur. Ini hadis yang sahih. Artinya kita kalau seandainya pernah mimpi Rasulullah SAW, maka sebelum wafatnya kita, Allah akan menjumpakan kita dengan Nabi Muhammad secara nyata, tidak pakai tidur lagi. Minimal paling sedikitnya orang itu mendapatkan memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat ajalnya tiba, di saat malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, ingin mencabut ruhnya. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya mentalgini orang itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah bahagianya orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Abdul Hasan Asy-Syadzili kalau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seringkali Nabi Muhammad memanggil beliau dengan ya mubarak, wahai orang yang barokah. Ini panggilannya Rasulullah kepada Abdul Hasan Asy-Syadzili. Pernah Abdul Hasan Asy-Syadzili ini mimpi Rasulullah, di sampingnya ada Nabi Musa, dan di sampingnya lagi ada Nabi Isa. Di samping sebelah sana ada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama umat ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah benar, apakah betul sabdamu yang berbunyi ulama ummati ka'anbiya'i bani Israel? Ulamanya umatku itu seperti nabi-nabi di bani Israel. Jadi ini katanya Nabi Musa bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini benar sabdamu? Pernahkah kamu mengatakan kepada umatmu bahwa ulamanya umatmu ini seperti nabi-nabinya kami? Betul gak itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, benar. Aku pernah mensabdakan itu, bahwa ulama umatku kedudukannya, kehebatannya seperti nabi-nabi bani Israel. Maka katanya Nabi Musa dan Nabi Isa, tidak puas dengan sabdanya Nabi ini, perlu bukti. Mana buktinya wahai Nabi Muhammad? Coba tunjukkan salah satu di antara ulama umatmu itu yang mengungguli nabi-nabinya kita. Maka dipanggil saat itu Imam Ghazali. Dipanggil saat itu Imam Ghazali, ya Ghazali ta'al, sini wahai Ghazali. Didatangkan Imam Ghazali di hadapannya Nabi Musa dan Nabi Isa. Saat itu si Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Imam Ghazali, man ismuka, siapa namamu wahai siapa yang ada di hadapanku, siapa namamu? Dijawab oleh Imam Ghazali, ismi, namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Katanya Nabi Musa, marah Nabi Musa, ini kamu tak tanyai namanya saja kok jawab kakekmu, jawab ayahmu, jawab kakekmu, ya, jawab bangsamu, kok bertele-tele begitu, kok terlalu panjang, berbelit-belit. Saya cuma tanya namamu, kenapa kok kamu menjawab ayahmu dan kakekmu dan bangsamu juga? Ini terlalu panjang lebar, katanya Nabi Musa alaihissalam mengkritik Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali menoleh kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah boleh saya jawab atau saya sopan santun diam saja? Katanya Nabi Muhammad SAW, silahkan menjawab. Maka Nabi Musa, Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menjawab komentarnya Nabi Musa itu, wahai Nabi Musa, saya mau berbalik tanya kepada sampean, kepada kamu wahai Nabi Musa, kenapa kamu waktu di Tursina, waktu di lembah Tursina, tatkala itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, hiya asaya, ini adalah tongkatku ya Allah. Aslinya sudah cukup, ya, aslinya sudah cukup. Nabi Musa ditanya oleh Allah apa yang ada di tangan kanannya. Saat itu Nabi Musa membawa satu tongkat. Jawabannya yang pasti adalah itu tongkatku titik sudah. Tapi dijawab oleh Nabi Musa, ya asoya, ini adalah tongkatku. Atawakka'u alaiha, aku pakai untuk menahan diriku, untuk menguatkan badanku. Wa ahusu biha ala ghanami, dan aku pakai tongkat ini untuk mengembala kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan macam-macam wahai Allah, ini tongkatku faedahnya ya Allah. Jadi ya, ajari lagi Allah SWT. Nah, diajari faedahnya tongkat oleh Nabi Musa. Hah, kamu juga berbelit-belit wahai Nabi Musa. Saya tadi ditanya oleh Anda nama saya, lalu saya berbelit-belit jawab ayah saya, kakek saya, bangsa saya, enggak boleh. Kok kamu sendiri waktu ditanya oleh Allah apa yang ada di tangan kananmu, kamu juga berbelit-belit. Itu Allah yang tanya. Bagaimana lebih parah mana ini wahai Nabi Musa? Kata Nabi Musa, benar kamu wahai Imam Ghazali, benar kamu wahai Ghazali. Hah? Katanya Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Isa, afi ummatikuma habrun mithlu hadza, apakah ada di umat kalian berdua yang ulama yang hebat sehebat Imam Ghazali ini? Apakah ada di kalangan ulama umat kamu berdua yang mana mereka itu hebatnya seperti Ghazali ini? Katanya Nabi Musa dan katanya Nabi Isa, tidak ada wahai Nabi Muhammad. Yang pantas kalau seandainya Ghazali ini hidup di zaman kami, maka yang pantas untuk Ghazali ini adalah menjadi Nabi. Yang pantas adalah menjadi Rasul. Ini kehebatan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kehebatan di akhir zaman nanti. Ya, kehebatan di akhir zaman nanti Imam Mahdi muncul. Siapa itu Imam Mahdi? Salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti di saat dikumandangkan iqamatus shalah, saat itu majulah Imam Mahdi. Di saat sudah naik sejadah pengimaman Imam Mahdi, saat itu diturunkan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Di saat turun Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi sudah di pengimaman. Saat melihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi mundur. Imam Mahdi mundur untuk menjadi makmum. Dikatakan oleh Nabi Isa, wahai Imam Mahdi taqaddam, kamu majulah, kamu menjadi imam, karena saya turun sudah kamu dilantik oleh Allah menjadi imam, maka saya menjadi makmummu. Coba kita lihat, coba kita saksikan, salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad bisa jadi imam makmumnya seorang nabi. Ini kehebatan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sedikit daripada manaqib Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun beliau ini lahir pada tahun, beliau itu meninggal dunia dalam umur 55 tahun dan meninggalnya pada bulan Jumadil Akhir semacam bulan ini. Ya, meninggalnya pada bulan Jumadil Akhir semacam bulan ini dan umurnya 55 tahun. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara barihahu amin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa salatu wa salamu ala khairi khalqih Muhammad rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'd, fa'alam ayyuhal haris, kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah wahai orang yang semangat, al-mugbil ala iktibasil ilm, yang suka dengan menuntut ilmu, al-mudhur min nafsihi sidqur raghbah wa furtu ta'attusi ilaih, yang menampakkan pada dirinya semangat, memiliki niat yang kuat dan merasa haus di dalam mencari ilmu. Innaka in kunta taksidu bi talabil ilmi, jika kamu di dalam mencari ilmumu itu tujuannya adalah munafasah wal mubaha, hanya untuk mencari nama, mencari pamor, atau membangga-banggakan dengan ilmumu itu, dan untuk agar orang-orang memandang kamu dengan pandangan yang hormat atau pandangan yang mulia, maka fa'anta sa'in bihadmi dinik, maka tujuanmu ini adalah tujuan yang menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsik, dan juga membinasakan daripada dirimu sendiri. Fasafatuka khasilah, maka perdaganganmu ini adalah perdagangan yang rugi. Wa tijaratuka ba'ilah, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, bahkan pengajarmu, gurumu itu juga mendapatkan daripada dosanya juga. Seperti orang yang menjual pedang kepada perampok, ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diniati dengan niatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aana ala maksiatin walau bi syatri kalimah kana rasyadikan lahu fiha." Barang siapa yang membantu atas kemaksiatan walaupun separuh kata, maka dia termasuk mendapatkan dosanya juga. Seperti orang yang mengatakan uktul, bunuhlah itu, bunuhlah orang itu. Bukan uktul dengan sempurna, tapi hanya uk saja, separuh kata. Tidak pakai tulnya, tidak pakai uk, gitu aja sudah dapat dosa yang sama. Lalu katanya Imam Ghazali, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala bitalabil ilmi al hidayah, jikalau kamu menuntut ilmumu itu tidak lain kecuali niatannya mencari hidayat, mencari petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, duna mujarradir riwayah, bukan hanya mencari hafalan-hafalan saja, bukan hanya mencari daripada ilmu itu saja, tapi aku menuntut ilmu ini demi untuk mendapatkan hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala, demi untuk aku lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang semacam ini dikatakan oleh Imam Ghazali, fa'absyir, maka beri kabar gembira kepada orang itu, fa'innal malaikata, sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, tabsutulaka ajnihataha idza masyaat, kamu malaikat-malaikat Allah itu membentangkan sayapnya jika kamu berjalan ke majelis-majelis ilmu. Dan kita insyaallah meyakini kepada para hadirat sekalian yang suka dipanggil ini dengan majelis-majelis, ya, dimanapun itu tempatnya, dan alhamdulillah semacam aula Masjid Segap ini masyaallah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sarana untuk kita menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap hari Kamis kami adakan daripada majelis remaja-remaja, ya, remaja-remaja dari perempuan itu pada setiap hari Kamis sore, dan alhamdulillah kemarin Ustaz Segap hadir menjelaskan tentang haid, menjelaskan tentang darah-darah haid, apa itu caranya, bagaimana kita mengerti kapan itu darah dikatakan haid, kapan itu darah dikatakan istihadhah. Ini adalah ilmu, ini adalah suatu pengetahuan, yang mana pengetahuan ini tidak ada toleransi untuk kita tidak mengetahuinya. Apalagi kita hidup di Bangil, tempatnya para ulama, tempatnya para asatidz, maka tidak ada yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu di antara kita yang tidak mengenal syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kota Syibam itu ada di Hadramaut. Saya pernah ke sana di Hadramaut, ada di Syibam sana. Bukan Tarimnya ini. Kalau Tarim Siwun jangan tanya sudah. Ya. Kalau Tarim Siwun jangan tanya ulama-ulamanya. Dikatakan ulama di Tarim saat itu satu saf daripada Masjid Jami' Tarim itu semuanya tidak duduk di situ kecuali muftiyun, kecuali orang-orang yang ahli berfatwa, yang hafal di kepalanya 4 madhab, yang hafal Al-Qur'an, yang hafal hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya, itu semuanya duduk di depan. Ya, di saf awal di Masjid Jami' waktu Jumatan itu semuanya muftiyun. Ditanya bangsa yang terkecil jumlahnya dan bangsa yang paling sedikit jumlahnya di kota Tarim itu ada bangsa namanya lupa saya apa namanya, itu ada 40 mufti. Itu bangsa yang terkecil itu, belum bangsa Al-Khatib, ya, belum bangsa Bafadol, ini terkenal banyak ulama-ulamanya, belum habaibnya, belum masyayihnya, luar biasa penuhnya. Ini bangsa yang terkecil daripada bangsa-bangsa yang ada di Tarim, itu terdapatkan di situ 40 mufti, 40 kepala-kepala ulama. Ya, kalau di kota Syibam itu sekitar 1 jam setengah dari Tarim kalau naik mobil. Nah, itu dikatakan waktu zamannya lah Habib Umar bin Sumait, saat itu dikatakan perempuan-perempuan itu hafalannya adalah kitab irsyad. Kitab irsyad ini bukan kitab Safinatun Najah. Ya, kalau kita mungkin kenalnya Safinatun Najah, tapi kitab irsyad ini tebalnya 5 kali atau 7 kali kitab Safinatun Najah. Itu dihafal oleh perempuan-perempuan sana di saat zamannya Habib Umar bin Sumait. Saat itu Habib Umar bin Sumait itu pindah-pindah ke petani, ke orang-orang perempuan, ke fulan, ya, langsung jemput bola untuk mengajari masyarakatnya di dalam menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemput bola begitu. Petani disuruh mentas dari pekerjaannya. Bukan hanya mentaskan dari pekerjaannya, murid-muridnya disuruh gantikan nyangkul. Ayo wahai murid-muridku, kalian wis tuwu ambek aku. Ya. Wis balik-balik nak tak ajari. Ya, sudah berkali-kali mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang aku ajari, kata Umar bin Sumait. Gantian, sekarang kamu yang nyangkul di sawah sana, ini petani-petani ini kasihan. Ya, saya mengajari sholatnya mereka, cara wudunya mereka, cara fatihahnya mereka. Begitulah sampai ilmu ini menyebar ke seluruh kota Syibam, hingga perempuan-perempuannya itu hafalannya kitab irsyad, kitab yang sangat tebal di dalam masalah fikih. Sampai di antara mereka ada yang menggali gandum, yang memukul-mukul gandum, deplok itu, yang deplok itu sambil deplok sambil ngafalkan. Lek wong bangil mungkin deplok ambil ngerasani uang, ya, deplok ambil ente-entean ambil tonggoni sembarang, guys. Nah, ini deplok ambil hafalan kitab irsyad. Yang satunya bawa kitab, temannya itu yang di depannya perempuan juga itu bawa kitab nyemak. Jadi deplok sambil ngapalkan di luar kepala, yang satunya nyemak. Ini kebiasaan di sana. Ya, dan alhamdulillah setelah kejadian daripada Syuyu'i atau kejadian komunis yang 40 tahun di sana memutus daripada ilmu-ilmu yang ada di sana, alhamdulillah sekarang kembali lagi hidup kembali ilmu yang ada di kota Tarim dan ada di kota Hadramut sana. Nah, ini marilah kita hidupkan pula ya ajaran-ajaran mereka, sejarah-sejarahnya mereka. Jangan sampai kita melupakan ajaran leluhur kita, khususnya para syara'if, para habaib, yang mana mereka itu sumbernya dari Hadramut sana, ilmunya dari Yaman sana, dari Hadramut sana. Tidak ada yang lebih hebat yang kita yakini, ulama-ulama seperti yang kita lihat di sana. Seorang dari Maroko datang, seorang peziarah dari Maroko datang menyaksikan ulama-ulama yang ada di Tarim sana. Lalu beliau bersyair, marartu biwadil Hadramauta musalliman fa'alfaitu bilbishri mubtasimar rahba. Aku melewati kota Hadramaut, melewati kota Tarim, yang mana aku tersenyum melewati kota Tarim itu. Gembira sekali aku berziarah ke sana. Wa alqaitu fihi min jahabidatil ula akabira la yalqauna syarqan wala gharba. Aku menyaksikan dan aku menemui ulama-ulama yang aku tidak pernah menemui ulama-ulama seperti yang ada di kota Tarim di Hadramaut sana. Aku pernah ke Mesir, aku pernah ke Maroko, aku pernah ke sana ke sini, tapi tidak pernah menyaksikan seperti mereka. Ini ada satu cerita dari Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Ya, dari Abdullah bin Abdurrahman Balfaqih ini terkenal ilmunya yang sangat luas. Beliau mengatakan, aku sekarang mau meninggal dunia, itu 14 macam ilmu tidak ada yang bisa menanyakan kepadaku. Belum ada yang tanya kepada aku studi 14 macam ilmu. Jadi 14 bidang ilmu itu tidak ada yang tanya kepada aku sama sekali. Tidak mampu, tidak mumpuni, karena ilmunya yang sangat luas. Ini Hayat Abdurrahman Balfaqih ini, beliau pernah kedatangan satu orang peziarah dari Maroko juga. Waktu salaman sama Hayat Abdurrahman, waktu itu dibalik tangannya Hayat Abdurrahman ini oleh orang Maroko. Dilihat ke telapak tangannya. Setelah dilihat, langsung si orang Maroko ini mengatakan, kamu namanya Abdurrahman Ibn Abdullah Balfaqih, kok bisa tahu kamu? Iya, dari tanganmu. Aku punya ilmu tangan, katanya. Ya, aku punya ilmu tangan, katanya orang Maroko. Hayat Abdurrahman ini yang dari Tarim tidak ketinggalan zaman juga. Ya, tidak ketinggalan zaman juga, mengambil tanah yang ada di bawah kakinya orang Maroko ini. Diambil, dicium itu tanah, lalu langsung mengatakan, namamu fulan bin fulan. Ya, namamu fulan bin fulan. Kamu kelahiran dari desa seberang sana. Nama desanya ini dan ini. Nah, dan ketahuilah wahai temanku, wahai orang Islam, bahwa gurumu sekarang masuk ke liang lahat. Gurumu sekarang meninggal dunia dan sekarang ini masuk, aku cium dari sini. Ya, ini ilmu luar biasa. Nah, mungkin kita, kalau kita tanyakan kepada anak kita, siapa anaknya Nabi Muhammad saja tidak hafal. Ya, siapa istrinya Nabi Muhammad tidak hafal. Kalau ditanya apa itu syarat-syarat takbiratul ihram, atau yang membatalkan wudhu ada berapa? Nah, itu masalah-masalah yang dasar, yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Banyak di antara umat Islam yang meremehkan, tidak mau mengetahuinya. Alangkah jauhnya ketinggalan kita dengan para salaf kita, para ulama-ulama kita yang mendahului kita. Semoga kita mendapatkan barokahnya mereka, dijadikan kita orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya kita, serta kita di akhirat nanti berjumpa dan mendapatkan syafaat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, mulai tadi kedua kalinya ya. Jadi yang kedua kalinya ini apa? Selain daripada pembacaan kitab daripada Imam Ghazali, sedikit kami menyinggung tentang waktu yang akan datang kepada kita, yaitu bulan Rajab. bulan yang penuh dengan barokah itu, yang mana mungkin seminggu lagi kalau kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan Al-Haram. Artinya haram di sini yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ini ada 4 yang terhormat, yang sangat mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu lagi adalah Rajab. Ya, Rajab ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bulan Rajab adalah bulan istighfar. Ya, bulan Rajab adalah bulan istighfar. Wa Ramadhan wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah bulan as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadhan itu adalah bulan mengaji Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an. Ini adalah bulan-bulan musim ini. Musiman. Nah, musiman akhirat. Ya, musiman akhirat. Jadi pertama istighfar diperbanyak di bulan Rajab. Yang kedua kalinya bulan Sya'ban diperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya bulan Ramadan itu diperbanyak mengaji Al-Qur'an. Ya, jadi istighfar ini dikatakan oleh seorang ulama membaca kitab-kitab yang dahulu. Kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, di situ dilihat barang siapa yang membaca setiap pagi dan setiap malam di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab membaca istighfar subuh dan waktu isya sebanyak 70 kali, yaitu bacaannya Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, yang artinya ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, dan berikan taubat kepada aku. Anda membacanya sebanyak 7 kali. Kalau bisa mengangkat tangan. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Anda ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala setiap malam dan setiap pagi di bulan Rajab itu sebanyak 70 kali ketukan. Ya, 70 kali ketukan. Anda mengetuk pintu yang sangat murah, yaitu pintunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mustahil tidak membuka taubat kepada kita semua. Jadi mustahil Allah tidak memberikan taubat kepada kita di bulan Rajab, khususnya kalau kita membaca doa ini. Rabbighfirli warhamni watub alayya, 70 kali salat subuh setelah salat subuh, dan 70 kali membacanya setelah salat isya. Ini diamalkan juga di kota Tarim, di Hadramaut, semuanya mengamalkan bacaan ini. Ya, jadi ini bulan istighfar. Yang kedua, bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bulan Sya'ban ini bulan salawat? Karena di dalam bulan Sya'ban itu diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya pada bulan Sya'ban. Yang mana Rasulullah gembira dengan ayat ini. Kenapa kok gembira dengan ayat ini? Para ulama mengatakan gembiranya Nabi Muhammad dengan perintah salawat kepada beliau sendiri itu adalah pertama menunjukkan kemuliaannya Rasulullah SAW di hadapan Allah. Coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintah seluruh para malaikatnya untuk bersalawat kepada Nabi, dan juga perintah kepada manusia semuanya dan jin untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kemuliaan untuk Rasulullah yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, tidak diberikan kepada Nabi Isa, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tidak pernah di dalam Al-Quran Allah SWT mengucapkan salawat kepada siapapun di antara para anbiya wal mursalin kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kalinya Rasulullah gembira dengan ayat ini karena apa? Karena malaikat Jibril waktu menurunkan ayat ini diembel-embeli dengan ucapan. Nah, malaikat Jibril mengatakan apa? Wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepada kamu satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat kepadanya artinya menurunkan rahmat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Maka Rasulullah gembira dengan amalan salawat untuk umatnya agar umatnya selamat, agar umatnya gampang masuk ke dalam surga dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Sya'ban itu diperbanyak salawat kepada Nabi. Yang ketiga kalinya di bulan Ramadan itu diperbanyak mengaji Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengaji Al-Quran di bulan Ramadan itu menghatamkan setiap harinya 2 kali hataman. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau satu bulan Ramadan 60 kali hataman. Ya, kalau kita tidak siap mulai bulan Rajab tidak membersihkan hati kita dengan istighfar, masih berlumuran dengan dosa, masih berlumuran dengan kemaksiatan, lalu datang bulan Sya'ban masih juga kotor, naudzubillah min dzalik, bulan Ramadan datang ngaji Quran malas, bulan Ramadan datang sholat tarawih malas, ya taunya cuma yang zahir saja dari makanan, ya mukenanya tambah laris, sarungnya tambah laris, esiko tambah ubek-ubek, ambil pun ya Qurane hilang, ya Qurane hilang, traweane hilang. Nah, ini sebab apa? Sebab tidak ada persiapan mulai bulan Rajab. Jadi untuk tamu yang agung bulan Ramadan ini dipersiapkannya jangan dadaan. Persiapannya itu mulai bulan Rajab dengan membersihkan hati. Katanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Kalau seandainya hati kita ini bersih, enggak kotor, maka kita tidak kenyang di dalam mengaji Al-Qur'an. Kita tidak bakalan kenyang di dalam mengaji Al-Qur'an. Karena kita banyak dosa, maka ngaji Qur'an setengah juz sudah abot. Ngaji Al-Quran satu juz sudah berat, tidak kuat, tidak tahan. Sebab apa? Hati masih kotor. Kalau hati ini bersih, tidak kenyang-kenyang di dalam mengaji Al-Quran. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan saya, artinya tidak pantas menyampaikan pada saat ini kepada di hadapan para syara'ah, para ibu-ibu sekalian, yang mana saya yang pantasnya dinasihati ini. Ya. Jadi alhamdulillah bisa mendengarkan, insyaallah bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada para hadirat sekalian dan kepada anak-anak kita, orang tua kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah dan tidak kita dibangunkan oleh Allah dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allahumma ihdi hajatina hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ya Allah, di saat-saat yang mustajab doa ini, ya Allah, saat-saat istimewa, saat-saat yang mulia ini, yaitu saatul Fatimiyah, saat-saat Siti Fatimah memunajatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermunajat pula seperti Siti Fatimah, ya Allah, di saat ini, saat yang barokah ini, untuk kamu angkat derajat kami, ya Allah, untuk kamu ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, untuk kamu ridhakan kepada kami, ya Allah. Jadikan segala niatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada kamu, ya Allah, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kita senang dengan syariatnya di dunia ini. jadikan kita senang dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad di dunia ini, jadikan kita senang dengan hati kita dipenuhi dengan cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin, hingga kami nanti pantas untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, hingga kami pantas di akhirat nanti untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan kita pantas untuk meminum daripada telaganya Nabi Muhammad. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan keberkahan daripada majlis ini ikut pula kepada orang-orang ahli kubur daripada keluarga kita yang telah meninggal dunia di alam barzahnya. Semoga tercurahkan pula rahmatnya majlis ini kepada kuburan mereka. Semoga tercurahkan ampunannya Allah di majlis ini kepada kuburan mereka. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, dan semoga kita semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dan dimudahkan rezeki kita halal yang barakah, dan semoga akhir usia kita ditutup dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, mengucapkan di akhir usia kita ya Allah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudahkiki nabi hagaiga hisana makna zahiran wa batinan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatiha. يا ربنا اعترفنا أننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا عوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبي عند الرش صحبي والحمد لله في البدء وتناهي والحمد لله في البدء وتناهي اللهم صل على محمد.